السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، saudara-saudariku, semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kebaikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan di kesempatan pagi hari yang baik dan berbahagia ini. Kita dikumpulkan di waktu Tuhan, dan waktu Tuhan adalah salah satu di antara waktu yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu Tuhan. Bahkan salah satu di antara nama surat dalam Al-Quran adalah surat Al-Fusha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadduha, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, wal-layli idza saja al-ayat." Dalam ayat yang lain pada surat Asy-Syams, wasy-syamsi wadduha. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas salah satu di antara makhluknya kecuali karena keagungan dan kemuliaan pada makhluk tersebut. Dan oleh sebab itu pula, kemuliaan waktu Tuhan disertai dengan tuntunan yang lain, yaitu tuntunan salat sunnah Tuhan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu sulama bani Adam, kulla yawmin fatu'udu ilih syamsu hadith." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap persendian manusia, anak cucu Adam, di setiap hari, sejak terbitnya matahari, memiliki kewajiban sedekah. Jadi setiap persendian kita sebagai manusia memiliki kewajiban sedekah. Disebutkan bahwa persendian yang ada pada setiap manusia tidak kurang dari 360 persendian, dan masing-masingnya memiliki kewajiban untuk disedekahkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fakullu tasbihatin shalah." Setiap zikir seorang hamba mengucapkan tasbih bernilai shalah. "Kullu tahmidatin qadar." Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, bernilai qadar. وكل تهليلة صدقة، هي مجرد لا إله إلا الله تهليل صدقة، وكل تكبيرة صدقة، لأن ستير تكبير الله أكبر صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، أمر معروف نهي منكر أجر صدقة. يمكن أن تنسى بحسب دينها صلى الله عليه وسلم يا بابا dan dapat mencukupkan semua itu sesuai pendapat dengan kita menjalankan sholat. Jadi untuk memenuhi kewajiban sholat tiga harus menunggu persendirian kita yang kita dilakukan dari takbir, tasbih, tahmid, tahlil, amar ma'ruf, nahi munkar itu bisa tercukupkan dengan terlaksananya dua rakaat. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam menentukan kemuliaan yang ada pada salat duha kecuali karena memang terdapat pada waktu duha keutamaan yang tidak dimiliki oleh kita. Maka waktu kebersamaan kita waktu mulia. Kalau kita ini dikumpul di dunia di masjid ini adalah pada hari Senin, hari Kamis, atau hari Jumat, misalnya, maka memiliki kemuliaan yang mana? Maka Allah saat ini tidak berkumpul di hari tapi setidaknya kita berada di bulan yang mulia. Bulan apa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Saya ada lagi yang dekat dengan Mishnah Al-Quran mungkin bisa memastikan surat Al-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal-ardha minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم ولا تظلم فيهن انفسكم. Ada yang sudah masuk? Betul? Ayat 36 dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang ditetapkan dalam kitab suci. Sejak diciptakannya langit dan bumi, dan dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Jangan kalian di bulan-bulan haram itu membolehi diri kalian sendiri. Ternyata dari 12 bulan dalam hitungan siklus 1 tahun disebutkan ada 4 bulan yang haram, disebutkan nama-nama 4 bulan haram itu di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum, 4 di antaranya adalah bulan haram. Kalau mutawaliyah, 3 bulan haram itu terkumpul beriringan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Wa rajabullah alladzi baina Jumad wa Sya'ban. Tiga berdampingan, satu terpisah sendiri yaitu bulan Rajab yang sejak dulu dikenal dengan Rajab Mubarak. Mubarak itu nama kabilah. Dan bulan Rajab dikenal dengan Rajabnya kabilah Mubar karena kabilah Mubar dikenal sebagai kabilah yang tidak bermain-main terhadap kemuliaan yang ada di bulan Rajab. Salah satunya adalah bahwa di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram tidak boleh dilakukan atau dilakukan peperangan, tidak boleh. Itu sejak dulu. Sejak sebelum Islam sekali. Ternyata banyak kabila sahabat subuh yang melanggar, terutama di bulan Rajab, karena dia terpisah sendirian dari rangkaian bulan-bulan awal yang lain. Kalau berpuasa bersuci apa karena berdekatan mau dilanggar terlalu mencolok. Tapi Rajab terpisah, hampir setiap kabilah berupaya untuk melanggar ketentuan bulan Muharram, bulan Haram berulang Rajab. Tidak demikian dengan kabilah Qabil, maka dikenalah Rajab Qabil. Yang mana bulan Rajab itu adalah di bayan Jumada yang berada di antara Jumada dan yang bulan ke-6 atau Syakban dan bulan yang ke-8 yaitu Syakban. Berarti bulan Rajab berada di bulan ke-7. Bulan kita ini bulan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahril haram. Sebaik-baik afdhal puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Al-Haram. Wa afdhalu salati ba'da al-fariq salat lain dan seafdal-afdalnya salat setelah fariqah salat fardu adalah salat malam atau tahajud. Waktunya mudik, bulannya mudik, tempatnya mudik, masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang siapapun di antara kaum muslimin masuk ke dalam masjid dimanapun sangat dianjurkan baginya pertama kali masuk masjid untuk melakukan salat tahiyatul masjid, salat yang menunjukkan keagungan penghormatan hamba tersebut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW bahwa bagian yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Ahabbu lillahi ila Allah masjidina. Maka kita berada di rumah Allah dan ini adalah tempat itu makin mulia. Terdapat ketentuan khusus yang berlaku di masjid. Sebagai contoh, tidak boleh bertransaksi jual beli di dalam masjid. Tidak boleh mengumumkan kehilangan di masjid. Dan yang masuk masjid adalah siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seorang yang musyrik masuk ke dalam masjid. Ada ketentuan kita karena ini adalah Allah. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan terdapat pula larangan minimalnya berhukum makruh. Kalau tidak sampai kepada haram, maka minimalnya makruh. Artinya makruh itu apa? Dibenci. Siapa yang membenci? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibenci seseorang itu menjadikan masjid sebagai tempat lewat. Pulang dari sana, mau ke sana, ada jalan tembus masjid agar dia tidak berputar di lewat masjid. Apa hukumnya? Minimal berhukum makruh. Kecuali tentu saja dalam keadaan darurat. Seseorang maksud atau pingsan butuh untuk diberikan tindakan medis, misalnya kalau harus berputar, maka ini pengecualian dalam keadaan tertentu, keadaan darurat. Tapi dalam keadaan normal sangat tidak dianjurkan seseorang dalam rangka mencari jalan pintas dilewati masjid. Kenapa sebenarnya berkaitan rumah Allah Subhanahu? Tidak ada salat kehormatan terhadap panggilan, tidak ada salat kehormatan terhadap pabrik, terhadap rumah, masjid. Seseorang ketika kembali dari safarnya sangat dianjurkan terlebih dahulu dia sholat dua rakaat di masjid dekat dengan tempat tinggal. Waktunya mulia, bulannya mulia, tempatnya mulia, majlisnya mulia. Majlis ini kita tidak ikuti dalam keadaan ingin membunuh seorang lain, tidak ingin membuat makar tertentu, tidak. Tidak ingin dalam konteks membicarakan tentang politik praktis, tidak. Terus ngapain? Quran, sunnah, sebagaimana dipahami oleh as-salafus shalih. Tidak lebih, tidak kurang, insyaAllah. Majlis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashqa bihimul jalis, siapa saja yang duduk di dalam majlis tersebut dia mendapatkan keberkahan orang-orang yang memang sejak awal duduk untuk ilmu. Jadi kalau ada seseorang lewat dia hanya ingin coba-coba, bukan datang sengaja memang untuk mengikuti ilmu. Seorang ingin sholat misalnya, atau semula ingin merebahkan dirinya, istirahat. Kemudian ada majelis ilmu, dia bergabung. Tidak sepenuh hati ingin belajar ilmu di majelis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang seperti itu pun la yashqa bihimul jalis. Dia tidak akan sengsara dengan itu. Dia akan mendapatkan keberkahan majlis ilmu dari orang-orang yang duduk di majlis tersebut. Maka majlis kita insya Allah adalah majlis yang mulia. Sudah berapa keutamaan ini? Sangat disayangkan jika tidak diawali dengan keikhlasan dalam niat hati. Maka saya mengingatkan terutama kepada diri pribadi. Selanjutnya saya mengajak kepada seluruh hadirin dan hadirat. Mumpung kita masih di awal, maka awalilah kebersamaan kita di masjid yang mulia, di majlis yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia ini dengan keikhlasan dalam niat hati. Agar Allah subhanahu wa ta'ala kelak mencatatnya sebagai amal salih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi. Sungguh Allah tidak akan menerima amal apapun kecuali yang ikhlas tertuju hanya untuknya. Jangan hadir hanya sekedar karena tidak enak kalau tidak hadir, nanti dicari sama panitia. Kemana engkau kemarin tidak hadir? Hanya karena takut ditegur, jangan. Atau coba-coba. Sebisa mungkin kita mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Itulah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita begitu banyak. Termasuk kenikmatan kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan indah kepada beliau, Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang berbahagia karena dipersilahkan untuk minum dari air telaga haud dengan penyambutan langsung dari beliau. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi, Al-Firdaus, tanpa perhitungan hisab dan tanpa azabnya. Allahumma amin. Ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa kajian kita, kebersamaan kita, daurah kita pada kesempatan kali ini adalah ingin mengkaji kitab yang disusun oleh seorang alim di tengah-tengah umat ini Beliau adalah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, seorang alim yang berasal dari negeri Suriah, Syam. Beliau dahulu memiliki catatan gelap karena dahulu beliau adalah seorang sufi tulen. Syekh Muhammad Jamil Zainu adalah seorang sufi pada asalnya. Beliau ceritakan sendiri kisah perjalanan beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau sedang belajar dari gurunya sebuah hadis, kemudian karena beliau ingin melihat penjelasan para ulama tentang makna hadis tersebut, sampailah beliau membaca syarah penjelasan Al-Imam An-Nawawi yang berkaitan dengan al-istighatsatu bi ghairillah, memohon bantuan dalam kondisi sempit kepada selain Allah. Kata Imam An-Nawawi, tidak boleh. Karena demikian dijelaskan, maka beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, kesimpulan yang aku baca dari penjelasan Imam Syafi'i tidak sebagaimana yang guru tanyakan." Dan ini adalah seorang talibul ilmi yang hak, tidak malu untuk bertanya kepada ustaz tatkala ustaz memberikan sesuatu yang keliru. Tanyakan. Tentu dengan adab, tentu dengan akhlak, dengan sopan santun yang bijaksana. Kemudian dijawablah oleh guru beliau, "Enggak itu, kata bibiku boleh." Jadi Imam Nawawi disandingkan sama bibinya si guru. "Dari mana bibi engkau mendapatkan keterangan itu?" "Dari gurunya lagi." "Ketika ditelusuri, zong, terputus. Dari mana?" Sementara kalau melihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala, jelas ilmiah dan bersumber di atas Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu saat itu berkata, "Syekh, bukankah engkau orang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa engkau menerima sesuatu yang tidak sepenuhnya valid dan ilmiah, sementara engkau meninggalkan warisan para ulama yang menjelaskan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Langsung oleh Syekh, oleh gurunya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, "Kamu sudah kena pahamnya Wahabi." Beliau di saat itu justru terhentak. Selama ini aku hanya mendengar bahwa Wahabi itu salah, Wahabi itu sesat, Wahabi itu tidak baik, Wahabi itu kasar, Wahabi itu semua yang negatif. Selama itu sebelum beliau mendengarkan keterangan dari Syekh. Kenapa terhentak? Karena beliau mengetahui bahwa kebenaran ada pada penjelasan Al-Imam An-Nawawi yang secara ilmiah menjelaskan hukum beristighatsah kepada selain Allah, namun justru diklaim sama gurunya bahwa engkau berpaham. Dan justru disitulah akhirnya beliau ingin cari tahu apa sih dakwah yang katanya itu adalah dakwah Wahabi. Maka beliau mencari, beliau bersama dengan beberapa orang termasuk putranya hadir di sebuah majelis. Semuanya duduk. Kemudian syekhnya datang. Betul-betul berbeda. Kalau sebelumnya beliau mendapatkan begitu guru datang semua bangun. Beliau duduk, gurunya duduk, baru mereka duduk lagi. ini tidak ada yang bangun sama sekali. Ini syekh ini tawadhu. Rendah hati, tidak suka orang bangun dalam rangka menghormatinya. Mulai kajian yang katanya kajian majlis Wahabi itu seperti apa? Kajian ilmiah pun bermula. Tidak ada satu penjelasan pun kecuali ini ayatnya, ini hadisnya, ini penjelasan as-salafus shalih. Ayat, hadis, penjelasan as-salafus shalih. Ayat, hadis, penjelasan as-salafus shalih. Semuanya ilmiah. Disitulah kemudian beliau mulai mengetahui bahwa ada sesuatu yang keliru pada dirinya selama ini. Perjalanan beliau panjang. Beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, dilahirkan pada tahun 1344 dan wafat di tahun 1431. Berarti usianya berapa? 1344 lahir. Nah, kemudian wafat 1431, maka usia beliau adalah 87 tahun. Tidak malu untuk bertaubat kepada Allah sekalipun beliau sudah dalam keadaan berkeluarga. Tidak ada kata terlambat untuk membuka lembaran baru menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali karya ilmiah beliau, Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullahu ta'ala. Salah satunya yang sangat fenomenal adalah kitab ini. Kitab yang beliau beri judul Minhajul Firqatil Najiyati At-Ta'ifatil Mansurah. Prinsip jalan Al-Firqah An-Najiyah. Firqah dari sisi bahasa, dari sisi etimologi artinya adalah kelompok. Meskipun tidak sepenuhnya terjemahan kelompok itu mengartikan apa yang ada pada bahasa Arab, firqah. An-Najiyah yang selamat. Jadi prinsip jalan kelompok yang selamat, At-Ta'ifatil Mansurah, golongan yang tertolong. Apalagi itu, ternyata Al-Firqatul Najiyah At-Ta'ifatul Mansurah adalah penamaan yang pernah disebutkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti insyaallah akan kita kaji bersama. Kitab ini kalau ingin dibikin klasifikasi ilmiah besar, maka menjadi tiga klasifikasi utama. Yang pertama adalah penjelasan tentang minhaj, jalan, prinsip al-firqatin najiyah at-ta'ifatil mansurah, atau yang kalau di Indonesia sudah sangat sering akrab disebut ahlus sunnah wal jamaah. Dan nanti kita juga akan tahu siapa ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian bagian yang kedua adalah penjelasan beliau tentang tauhid dan lawannya syirik. Tauhid dengan maknanya, dengan prinsip dasarnya, dengan ragamnya, demikian pula dengan kesyirikan. Adapun yang ketiga adalah klasifikasi tentang bukti-bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini, semoga Allah berkahi waktu kita, kita akan fokus kepada beberapa hal sesuai dengan judul kitab yang akan kita kaji, Minhaj, jalan, prinsip utama Al-Firqatin Najiyah At-Ta'ifati Al-Mansurah. Untuk mengetahui mereka, maka ada beberapa ayat, beberapa hadis yang dikemukakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103. Surat Ali Imran surat yang keberapa? Ketiga. Ayat 103. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan beriktisamlah kalian. Apa itu iktisam? Berpegang kuat. Berpegang teguh, kokoh, kuat. Iktisam. Berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tali Allah? Sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat akhir pada tafsir Al-Qabani, menyebutkan, kata Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang tali Allah yang disebutkan dalam ayat ini, ay kitabullah Al-Qur'an. Maksudnya tali Allah adalah Al-Qur'an. Sehingga maknanya berpegang teguhlah kalian terhadap Al-Qur'an, tali Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kok yang disebutkan hanya hablullah dengan arti Al-Qur'an saja? Mana as-sunnah? Siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka pasti dia akan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebuah keniscayaan. Tidak sulit rasanya kita menemukan ayat dalam Al-Quran, "Ati'ullah wa ati'ur Rasul." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Inilah ayat Al-Quran. Sehingga secara otomatis, kalau seseorang benar berpegang teguh dengan Al-Quran, mau tidak mau dia akan berpegang teguh tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan sunnahnya. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka ia telah menang dengan kemenangan yang agung. Wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang membangkang, barang siapa yang mendurhakai, meninggalkan, mencampakkan Rasul, dan ia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, tidak ada kaum mukminin saat Al-Quran dan ayat ini diturunkan kecuali sahabat. Sehingga maknanya adalah barang siapa yang mencampakkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya ia menempuh jalan selain jalan para sahabat, nuwallihi ma tawalla, Allah menyatakan kami akan berpaling sejauh dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan lemparkan ia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran, suka atau tidak, disadari atau belum, dia pasti akan berpegang teguh pula dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan legitimasi dan garansi sekaligus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang indah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kalian, ambillah, laksanakanlah. Dan apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangkan kepada kalian, maka tinggalkanlah. Tidak sulit mencari ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan kewajiban kita mengikuti, mentaati, mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada makna ayat 103 dalam surat Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillah." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, Al-Quran, yang konsekuensinya juga adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillah jami'an, kalian semua. Kalian semua berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an tanpa terkecuali. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Sehingga dengan demikian, kalau mau tahu siapakah al-firqatun najiyah, siapakah kelompok yang selamat, yaitu kelompok yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah untuk beriktisam, berpegang teguh terhadap tali Allah Subhanahu wa taala. Al-firqatun najiyah tidak suka perpecahan. Al-firqatun najiyah tidak suka perpecahan. Selalu berharap menempuh jalan persatuan umat. Tapi ingat, bukan satu dan bersatu di atas yang keliru, namun bersatu di atas yang benar. Kalau ada di sini yang ahli kimia atau fisika atau sejenisnya, adakah teori yang sudah menyebutkan bisa bercampurnya antara air dengan minyak? Sudah ada atau belum? Air-air, minyak-minyak, sampai pun kalau ia disatukan. Paham maksudnya? Maka yang akan bersatu hanyalah yang satu jenis, yang punya tujuan sama, yang punya visi sama, yang punya jalan dan langkah sama. Itulah persatuan yang dimaksud. Tetapi mana mungkin bisa bersatu seseorang A, dia ingin sekali tauhid itu tegak, syirik itu hancur. Sementara yang B, dia juga ingin tauhid tegak, tapi biarkanlah syirik berjalan. Mungkinkah si A dan si B ini bersatu? Bisa ustaz dengan tauhid, tapi tidak bisa dengan syirik yang merupakan lawan dari tauhid. Maka al-firqatun najiyah suka, cinta, senang mendambakan, mencita-citakan persatuan, dan mereka tidak suka perpecahan. Bahkan perpecahan di dalam Al-Quran silahkan dilihat, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan tentang perpecahan kecuali dengan konteks negatif. Saya ulangi, nanti ini bisa dicoba. Silahkan cari ayat manapun dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang perpecahan, tidak didapatkan dalam Al-Quran ayat tentang perpecahan kecuali dengan konteks negatif. Dilarang, diancam pelakunya, dapat menyebabkan dampak negatif atau yang lain. Al-firqatun najiyah tidak suka ketercerai-beraian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 32. Dalam surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum surat yang keberapa? Hah? 30. Dalam surat Ar-Rum ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, wala takunu minal musyrikin binal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan engkau menjadi bagian dari kaum musyrikin, jangan menjadi bagian dari kaum musyrikin, jangan. Kalau jangan itu berarti boleh dilakukan atau tidak? Tidak boleh, larangan, jangan. Allah berfirman, jangan kalian menjadi bagian dari kaum musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum. ciri khas kaum musyrikin yang pertama adalah mereka senantiasa memporak-porandakan tatanan agama. Dan mereka meninggalkan atau menjauh dari tuntunan agama. Agama bilang apa, mereka langgar. Mereka perintahkan apa, mereka langgar. Maka jadilah mereka kaum musyrikin. Subhanallah. Banyak di antara perbuatan-perbuatan syirik yang terlarang, dan juga banyak perbuatan-perbuatan yang pada zatnya bukan syirik, tapi kalau dibiarkan akan menjadi perantara menuju kesyirikan. Seseorang misalnya memakai sesuatu, mengalungkan sesuatu, menggantungkan sesuatu di lehernya, di lengan tangannya, di pergelangan tangannya, atau di perutnya, atau di jarinya, memakai sesuatu dalam keyakinan bahwa ini bisa menjadi perantara perlindungan dari Allah. Kalau dia meyakini ini melindungi saya dari keburukan, jelas. Tapi menjadikan ini perantara, oleh Islam ditutup, tidak. Kenapa? Karena kalau terbuka itu akan menjatuhkan seseorang pada kesyirikan. Kaum musyrikin suka buka peluang. Apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dilanggar. Apa yang dilarangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dilawan. Wala takunu minal musyrikin. Jangan menjadi bagian dari kaum musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu mereka yang meninggalkan agama, meninggalkan tuntunan agama. Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok tersebut merasa bangga dengan apa yang dimilikinya. Loh, Ustaz sendiri pembahasannya tentang al-firqatun najiyah. Mohon agar fokus kita tersambung satu sama lain. Sejak awal ini terus akan tersambung. Maka konsentrasinya tersambung satu sama lain seperti mata rantai. Kita tidak sedang menjustifikasi orang. Kita sekarang sedang membahas secara ilmiah siapakah al-firqatun najiyah, kelompok yang kelak akan ditolong oleh Allah, diselamatkan dari semua keburukan di dunia terlebih di akhirat. Kita tidak sedang bermajlis dalam rangka menjustifikasi siapapun atau kelompok apapun, tidak. Kita sekarang sedang membangun filter, ingin mengenal lebih dekat siapakah orang-orang yang berpredikat sebagai bagian al-firqatun najiyah. Mereka adalah tadi Ali Imran 103 yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, tidak tercerai-berai, tidak suka tercerai-berai. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan atau sahih dari sahabat mulia Abu Najih Al-Irbam Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'izah, nasihat, dan mau'izah itu sangat menyentuh. Kata sahabat Al-Irbam, wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Saking mendalam dan menyentuhnya nasihat Nabi kala itu, para sahabat merasakan ketakutan, tergetar hati mereka, bahkan mereka pada menangis mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendalam itu. Maka sebagian sahabat memberanikan diri dan berkata, ya Rasulullah, ka'annaha maw'imatu muwaddi'i, wahai Rasul, rasa-rasanya nasihat engkau ini adalah nasihat perpisahan, seakan engkau sudah akan meninggalkan kami. Fa'ausina, maka titipkan wasiat untuk kami. Dan oleh sebab itu pula, di antara dalil yang menunjukkan perbedaan antara maw'idhah dengan wasiat adalah hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan maw'idhah nasihat, ternyata sahabat meminta wasiat. Apa bedanya? Wasiat itu memiliki tekanan lebih. Makanya seseorang yang hampir meninggal dunia, kalaulah berpesan dengan pesan-pesan yang dianggap olehnya paling penting, maka ahli warisnya akan berkata pesan ini adalah wasiat, karena disampaikan di akhir hayat. Tidaklah di akhir hayat disampaikan sebuah pesan kecuali pesan yang penting. Nasihat disampaikan, mereka merasa takut, mereka menangis karena nasihat itu sangat sangat mendalam. Ternyata mereka minta tambah wasiat. Fa'ausina, wasiatkan kami wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Bicara takwa, Allahu Akbar. Takwa itu adalah salah satu di antara sekian istilah yang begitu sering pendengaran kita mendengarnya, lisan kita mengucapkannya, tapi pada kenyataannya butuh perjuangan. Takwa dalam mewujudkannya butuh perjuangan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Umar bertanya kepada Ubay. Dalam riwayat yang lain yang ditanya bukan Ubay tapi Abu Hurairah. Ala kulli hal, seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain. Apakah Umar bertanya kepada Ubay atau yang lain? Umar bertanya, wahai Ubay, kabarkan kepadaku apa itu takwa. Lihat keteladanan Umar dalam hal ini. Seorang yang fadil, seorang yang utama. Betapa sering Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, kharajna ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku beserta Abu Bakar dan Umar keluar. Dakhaltu ana wa Abu Bakar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa Abu Bakar wa Umar. Sering menunjukkan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dan Umar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi putri Umar, Hafsah radhiyallahu anha. Tetapi orang sehebat Umar tidak gengsi untuk bertanya kepada sahabat yang tidak berkedudukan seperti beliau, yaitu Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anha. Tidak perlu gengsi untuk mencari kebenaran. Apakah yang berusia kepada yang lebih muda, seorang atasan kepada bawahan, seorang guru kepada murid, seorang ayah kepada anak. Kalau pertanyaan tersebut dapat menghasilkan ilmu yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Umar bertanya, wahai Ubay, apa itu takwa? Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu berkata, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh duri dan ranjau? Umar menjawab, ya. Ubay bertanya lagi, apa yang engkau lakukan di jalan seperti itu? Maka Umar menjawab, aku akan berhati-hati. Aku akan meletakkan kakiku di bagian jalan yang tidak ada duri dan tidak ada ranjau. Aku perlahan-lahan, aku berhati-hati. Oh, kakiku yang sebelah kiri diposisikan di sini, yang kanan diletakkan di sini. Terus harus ekstra hati-hati karena di jalan ini banyak duri dan ranjau. Kata Ubay bin Ka'ab, dzalika taqwa, itu takwa. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan antara diri kita dengan ancaman siksa Allah ada penghalang, ada tameng pelindung, perisai. Kehati-hatian kita, ketakutan kita kepada Allah dan ancaman siksanya membuat kita tidak mengabaikan ancaman atau larangan. Itulah takwa dan itulah wasiat pertama Nabi saat beliau dimintakan wasiat, saat beliau memberikan mau'izah, nasihat. Was-sam'i wat-tha'ah. Wasiat beliau yang kedua adalah agar engkau mendengar dan mentaati seorang pemimpin. Wa in 'abdun habasyiyun, meskipun pemimpin dirimu itu adalah seorang budak berasal dari negeri Habasyah. Dari negeri Ethiopia di benua Afrika, hitam. Sekalipun secara fisik pemimpinmu itu tidak menarik, maka bukan berarti engkau tidak mendengar dan tidak mematuhinya selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga yang berhubungan dengan pembahasan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran." Siapa saja yang hidup setelah aku meninggal dunia nanti, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Ini disabdakan oleh Nabi pada saat hidupnya. Dan pernyataan seperti ini adalah salah satu bagian dari bukti kebenaran kenabian beliau. Karena beliau menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, baru akan terjadi. Sesuatu yang gaib dan usrat. Ya, gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan beberapa hal yang gaib kepada para rasulnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Jin, kalau tidak salah ayat, kalau tidak 18:21, mohon dibantu dicek ya akhi. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Ayat berapa akhi? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang berilmu ghaib, maka Allah tidak menampakkan sesuatu pun yang ghaib kepada siapapun kecuali yang Allah ridai dari para rasul. Ayat berapa sih? 26. Dalam surat Al-Jin ayat 26. Illa man irtadha, lanjutannya adalah ayat ke-27. Jadi sambungan antara ayat 26 ke 27. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang ghaib bukan dari dirinya sendiri tapi dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah rasul. Dan para ulama menjelaskan arti rasul di sini utusan Allah baik dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia yaitu para nabi. Maka kalau di zaman sekarang ada yang bukan malaikat, bukan nabi, mengaku mengetahui yang gaib, dusta. Karena kita lebih percaya akan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Dialah Allah yang maha berilmu tentang gaib, dan Allah tidak menampakkan ilmu gaib itu kepada siapapun kecuali utusan Allah, baik malaikat ataupun nabi dan rasul. Katakan kepada dunia ini, aku seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua ayat yang ada dalam kitab sucinya adalah benar. Maka aku lebih percaya ini daripada sebagian orang yang tampil merasa bisa menerawang sesuatu, membaca keadaan sesuatu dari tabir gaibnya. Dan di dalam hadis Al-Irbad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang hidup setelah aku meninggal dunia, maka dia akan melihat perbedaan, perselisihan yang banyak. Kira-kira sudah terjadi atau belum? Semakin waktu berlalu semakin nampak dan nyata. Solusinya apa kalau itu terjadi? Kalau perbedaan dan perselisihan yang banyak itu sudah terjadi, apa solusinya? Apakah Nabi menuntunkan kita solusi? Solusinya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sebutkan setelah itu. Fa'alaikum bisunnati. Ambillah, peganglah oleh kalian tuntunan sunnahku. Dan ini pun adalah tanda ahlus sunnah wal jamaah. Disebut ahlus sunnah, ahlinya sunnah, karena ahlus sunnah selalu tidak mengedepankan hawa nafsu, egoisme, popularitas, tendensi dunia atau apapun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu saja yang terdepan adalah Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan siapapun selain Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya harus selalu menjadi yang terdepan dalam menuntun perjalanan hidup kita di dunia. Ahlus sunnah wal jamaah adalah siapa saja yang berpegang teguh dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Itu berarti siapa Ustaz? Siapa saja. Sekali lagi, sejak awal disampaikan, kita tidak sedang menjustifikasi siapapun. Kita sedang belajar prinsip berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Tidak lebih, tidak kurang. Ingin menjadi ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki, sesuai dengan tolok ukur, barometer, pakem, wahyu yang tidak akan pernah berubah, ini. Fa'alaikum bisunnati. Saat terjadi banyak sekali perbedaan, perselisihan, perseteruan, kembalilah berpegang teguh dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, memangnya segala sesuatu ada di dalam Islam? Ada. Enggak ada yang kelewat, tidak ada yang terlewat. Ah, masa? Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan agama ini, masih ragu? Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ayat ini diturunkan di waktu-waktu terakhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam diin. Hari aku, kata Allah, Allah berfirman, hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini Islam Allah telah sempurnakan. Ragu? Kalau ragu, maka ada cacat pada iman kita. Apa semua diajarkan oleh Islam? Semua. Islam ajarkan kita politik aja. Pokok-pokok dasar dalam membentuk kesolihan pribadi, kesolihan keluarga, kesolihan lingkungan sekitar, bahkan kesolihan sebuah negeri. Garis-garis besar haluannya sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam Islam, di dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkap. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah penuhi untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-Islam dina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Suatu ketika dalam riwayat yang sahih, ada seorang Yahudi menjumpai Salman. Salman Al-Farisi. Pernah dengar nama ini? Seorang sahabat yang berasal dari negeri Persia. Dan kisah keislaman Salman ini juga membantah siapapun yang mengatakan bahwa Islam datang untuk khusus bangsa Arab. Dusta. Bahkan sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menjadi nabi dan rasul, informasi tentang kerasulan beliau sudah ada sampai ke Persia sana. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan begitu indahnya kepada sahabat Salman untuk beriman kepada Islam. Kisahnya panjang. Seorang Yahudi datang menjumpai Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hai Salman, apa benar nabi kalian itu telah mengajarkan segala sesuatu? Segala sesuatu sudah diajarkan oleh nabi kalian? Kok sok lengkap banget? Maka dengan lugas, dengan tegas, dengan bangga berpredikat menjadi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ajal, ya. Laqad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli syai'. Nabi telah mengajarkan kami segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai pun etika buang hajat." Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyebutkan beberapa etikanya. Nabi melarang kami menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk membersihkan tempat hajat itu dengan tangan kanan. Nabi melarang kami kalau membersihkan hajat dengan batu. Bayangkan kalau ada air selesai gampang. Tapi bayangkan kita sedang dalam keadaan tidak ada air, tidak ada pembersih kecuali batu. Gimana nih? Islam lengkap mengajarkan, iya, boleh, boleh. Tapi tidak boleh kurang dari 3 kali pembersihan. Subhanallah. Nabi SAW melarang kami untuk membersihkan hajat dengan tulang binatang, dengan tulang atau kotoran hewan yang mengering. Dengan bangga Salman jelaskan. Apa yang tersirat dari itu? Yang tersirat adalah, kalau perkara buang hajat saja yang dianggap oleh sebagian orang sesuatu yang remeh, ah buang hajat saja, kenapa sih? Masalah? Iya masalah. Karena seorang muslim diajarkan untuk terus dalam keadaan bersih, suci. Jadi kalau urusan etika buang hajat diajarkan begitu lengkap oleh Islam, apalah lagi hal-hal yang bersifat fundamental, sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent, sesuatu yang vital, pasti sudah diajarkan. maka jangan ragu tentang kesempurnaan Islam. Fa'alaikum bisunnati ahli sunnah wal jamaah, tidak pernah ragu berkomitmen bahwa dia kapanpun, dimanapun, bersama siapapun, dalam keadaan apapun, Al-Quran sunnah, berpegang dengan tali Allah dan selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang teguhlah kalian terhadap tuntunan etika dan tuntunan keteladanan dari para al-khulafa'ur rasyidun, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah pula yang mendasari kenapa ahli sunnah wal jamaah kalau paham Al-Quran, paham hadis, mereka harus dibingkai, harus diberikan kerangka agar pahamnya terhadap Al-Quran, pahamnya terhadap hadis lurus, seluruh pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Emang ada jaminan Ustaz? Iya. Di mana Ustaz tadi ayatnya sudah disebutkan, belum disebutkan keterangannya dalam surat An-Nisa ayat 115. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang membangkang, durhaka, mencampakkan rasul dan tuntunannya serta dia mengikuti jalan selain kaum mukminin. Pertanyaan paling mendasar adalah siapakah kaum mukminin yang dimaksud dalam ayat ini? Saat ayat ini diturunkan tidak ada kaum mukminin kecuali para sahabat. Maka merekalah orang yang berada di barisan terdepan maksud dari kaum mukminin di dalam ayat ini. Maka barang siapa mencampakkan Rasul, mencampakkan para sahabat, Allah akan memberikan sanksi ancaman. Nuwallihi ma tawalla. Di dunia ini kami akan berpaling. Sejauh dia berpaling, dia semakin jauh berpaling, Allah pun akan berpaling darinya. Wa nuslihi jahannam. Dan di akhirat dia diancam dengan neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Subhanallah. Maka ahlu sunnah wal jamaah pahamnya adalah Al-Quran sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Suatu ketika Adi, sahabat Adi bin Hatim al-Tha'i radhiyallahu anhu, mendengarkan ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah tentang ketentuan cara menjalankan ibadah siam. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu shiyama ilal lail. Silakan makan, silakan minum sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu subuh. Sahabat Adi bin Hatim al-Tha'i ambil dua buah benang, benang putih, benang hitam, beliau taruh di bawah bantal. Beliau tidur, beliau terjaga, lihat, oh belum jelas, tidur lagi. Terjaga lagi, terbangun lagi, beliau lihat, masih belum jelas, tutup lagi, tidur lagi. Diketahuilah pemahaman yang keliru itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi meluruskan, wahai Adi, maksudnya adalah benang putih dari benang hitam, fajar shadiq yang mengakhiri waktu malam, tanda masuknya salat subuh fajar. sehingga maksudnya adalah kalau malam hari bulan Ramadan, makanlah, minumlah sekehendak kalian sampai tiba waktu fajar. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan sahabatnya untuk paham Al-Qur'an dengan paham yang lurus. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Maka agar paham kita terhadap Al-Qur'an sepaham Nabi terhadap Al-Qur'an, tidak ada jalan yang lain kecuali dengan jalan para sahabat. Para sahabat adalah generasi as-salaf. As-salaf artinya dahulu. As-salih, yang telah jelas berada di atas kesalihan. Jadi kalau kita sering dengar istilah as-salafus salih, artinya adalah generasi terdahulu yang telah terbukti berada di atas kesalihan. Yang paling berhak masuk ke dalam kategori as-salafus salih di barisan pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada seseorang berkata, saya seorang salafi, adalah di dalam rangka saya orang yang berkomitmen di dalam menjalankan Islam, Quran, Sunnah, pemahaman as-salafus salih. Dan kita harus berpegang teguh dengannya. Kalau di zaman sekarang muncul keberatan sebagian orang dengan istilah salafi, disebabkan ulah segelintir orang yang menamakan diri mereka salafi tapi mereka jauh dari tuntunan as-salafus salih, maka jangan salahkan as-salafus salih atau salafi. Saya sebutkan ilustrasi sederhana. Sebuah lembaga pendidikan berkelas. Satu lokal ada 20 anak murid. Karena sekolah ini berkelas, maka standar yang ada pada setiap siswanya adalah standar yang tinggi. Kalau biasanya umumnya setingkat mereka hanya hafal 10 rumus, di sekolah dengan kualitas tinggi ini hafal 50 rumus. Misalnya. Tapi ternyata ketika kita tanya kepada salah seorang di antara mereka, terbukti orang itu tidak menjawab kecuali 3 rumus saja. Kemudian kita bertanya, loh, kok ini cuma hafal 3 rumus? Katanya masing-masing murid di lokal ini harusnya hafal 50 rumus. Iya, dia bukan murid kita, begitu? Apakah pihak sekolah akan berkata itu bukan murid kami? Tidak bisa. Karena kasuistik yang terjadi pada murid yang satu ini tidak bisa dijadikan penilaian buat keumuman. Maka jika ada sebagian orang yang mencoreng nama manhaj as-salafus salih, perbuatan mereka, sikap mereka, akhlak mereka tidak mencerminkan tuntunan as-salafus salih, maka jangan salahkan tuntunan as-salafus salih. Tapi kekeliruan itu terkurung hanya pada individu tertentu. Dan jangan sampai pula menjadikan kita, ketika salafi ini kayak begini modelnya, saya tidak mau. Tidak bisa demikian. Ayat dan hadis berlaku untuk siapapun, bahwa seorang ahli sunnah wal jamaah, seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak punya pilihan kecuali ia mengikuti Al-Qur'an, mengikuti Al-Hadis dengan pemahaman as-salafus salih radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi menegaskan, tamassaku biha wa'abdu 'alaiha bin nawajib berpegang teguhlah dengannya, dengan sunnahku dan dengan sunnah para al-khulafaur rasidun. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Digigit dengan gigitan yang kuat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri hadis ini dan bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Tinggalkanlah oleh kalian hal-hal yang baru dalam agama. Hal-hal yang baru dalam agama tinggalkan. Inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesuatu yang baru dalam agama disebut bid'ah. Ini juga sama. Kalau ada di zaman sekarang seseorang yang begitu alergi dengan nama bid'ah, ya akhi, yang pertama kali menyebutkan kata bid'ah dan istilah bid'ah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita berkata bahwa Rasul kok ekstrim? Yang pertama kali menyebutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun memang kita di zaman seperti sekarang ini sangat dituntun dan dituntut untuk menghantarkan umat ini mengenal semua dengan skala prioritas tauhid yang kuat terlebih dahulu, kemudian sedikit demi sedikit mereka diperkenalkan hukum ini yang sesuai dengan tuntunan Nabi, ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dia baru dalam agama, dan ini yang disebut bid'ah. Sebagian orang dengan semangatnya saja, kita harus jelaskan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Tapi tidak mempertimbangkan, tidak memperhatikan kondisi orang yang sedang kita ajak bicara. Tauhidnya belum kuat, dia masih melakukan beberapa perbuatan kesyirikan. Dia belum siap untuk mendengar ini sunnah, ini bukan sunnah, apalagi kalau disebut bid'ah. Maka ajarkan dengan skala prioritas. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat mulia Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab." Wahai Mu'adz, Nabi mengajarkan prinsip menyusun skala prioritas seorang dai. Engkau akan datang ke kalangan ahli kitab, belum muslim. Belum tahu bagaimana menjadi seorang hamba Allah yang sebenarnya. Maka yang prioritas adalah ditanamkan kepada mereka aqidatul tauhid, fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi qawlu la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau ajarkan kepada mereka agar mereka mengikrarkan tauhid, mengucapkan dua kalimat syahadat. Fa inhum ata'uka lidzalik. Lihat langkah berikutnya. Ini seakan-akan jadi SOP. Jika engkau dapatkan mereka telah mengikutimu dalam hal ini, tauhidnya sudah baik, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ajarkan kepada mereka ada kewajiban salat 5 waktu satu hari satu malam. Fa innahum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah jalankan itu dengan baik, maka kabarkan kepada mereka bahwa ada kewajiban zakat yang diambil dari orang-orang yang berlebihan uang, dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada yang fakir di antara mereka. Subhanallah. Skala prioritas. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang berbeda. Ini Mu'adz ke negeri Yaman. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah syariah, peperangan yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Aku akan memberikan bendera kepemimpinan pasukan perang ini kepada seorang di antara kalian. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya cinta kepadanya. Fabat as-sahabatu yadukuna hawlahu. Maka sahabat bermalam dalam keadaan bertanya-tanya, siapa orang yang beruntung itu? Siapa orang yang telah disebutkan bahwa dia cinta kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya diterima sehingga berbalas? Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Di keesokan pagi ternyata muncullah Ali bin Abi Thalib. Para sahabat bertanya-tanya, siapa ini? Ternyata Nabi memanggil, Aina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata beliau sedang sakit mata. Dihadirkan beliau dalam keadaan sakit itu, didoakan sambil diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa, dengan ludahnya yang berkat, langsung sembuh seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seakan beliau tidak pernah merasakan sakit di mata sebelumnya. Kemudian ini belum kepada inti dari hadis. Nabi bersabda kepada Ali, "Unfuz 'ala rizqi." Ali, jalanlah perlahan tapi pasti. Ajak mereka untuk masuk Islam. Konteksnya itu konteks perang. Tapi langsung dibantai atau tidak? Ajak mereka masuk Islam. Skala prioritas. Beda cerita kalau mereka sudah akan menyerang. Tapi kalau ada peluang dakwah, disampaikan dakwah ini dengan hikmah. Dalam berdakwah adalah seseorang benar dalam menentukan skala prioritas penyampaian dakwahnya kepada jemaah. Kembali kepada hadis Al-Irbab. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang pertama kali menyebutkan kata bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu menyimpang. Banyak juga orang yang alergi terhadap penerjemahan dhalalah. Dhalalah itu dalam bahasa Indonesia sesat. Dhalalatun artinya memang sesat. Nabi yang menyatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu dhalalah. Seorang dai yang hikmah, okelah, tidak apa-apa, tidak disebutkan sesat kalau memang kata sesat itu menyimpang. Sesungguhnya setiap bid'ah itu menyimpang. Sama atau tidak konsekuensi maknanya? Sama kurang lebih. Inilah bagian dari hikmah, bahkan dalam menentukan kata-kata. Banyak dakwah ini kemudian dimusuhi gara-gara kita tidak hikmah di dalam menentukan skala prioritas. Ada orang duduk-duduk di masjid sekitar kita yang sudah biasa ngaji misalnya. Ini contoh saja, contoh lepas, saya tidak tahu. Orang duduk-duduk di teras masjid, yang lain sholat berjamaah, dia tidak sholat. Merokok pula sehingga asapnya masuk ke masjid. Selepas sholat, kita semangat. Kenapa Anda mengganggu? Kalau diurutkan, mana yang lebih penting harus segera dia lakukan? Sholatnya atau meninggalkan rokoknya? Semua membutuhkan ilmu. Berdakwah pun membutuhkan ilmu. Dan kadang-kadang sebagian kita ketika mengajak kebenaran, ketika menyampaikan kebenaran, ketika mengajak kepada kebaikan, tidak sabar. Diajak ayahnya, diajak ibunya, ayo pak, bapak sudah tua, kenapa tidak mengaji? Tidak ada kata-kata yang lebih halus daripada itu. Kalau bapaknya enggan untuk hadir di majelis ilmu, pamitan sama bapaknya. Ayah, pamit ya. Mau kemana nak? Mau ikut pengajian majelis ilmu. Ada apa kamu itu ikut majelis ilmu itu? Kamu jadi aneh-aneh sekarang. Berikan senyum kepadanya. Ayah, doa orang tua itu mustajab. Aku hanya pesan sama ayah, tolong doakan agar aku jadi anak yang saleh, istiqomah menjalankan Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah doakan dia. Assalamualaikum. Kan bisa. Gak bisa Ustaz, ayah saya keras. Justru itu, justru ketika ayah kita keras, kita jangan lawan dengan keras. Dan inilah yang seringkali muncul di umur permukaan, kemudian menjadikan dakwah ahli sunnah wal jamaah al-firqatin najiyah menjadi samar dan kelabu keindahannya. Berikutnya, siapakah al-firqatin najiyah? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala wa inna man qablakum min ahli al-kitab tarafu ala 72 millah وإن هذه الملة ستفترق على 73 سنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Sesungguhnya ahlul kitab sebelum kalian, kaum Yahudi, kaum Nasara, ahlul kitab, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umatku dalam agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 akan terancam berada di neraka dan satu yang akan berada di surga. Itulah al-jama'ah, ahlus sunnah wal jama'ah. Dan oleh sebab hadis ini pula disebutkan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat karena mereka selamat dari ancaman neraka. Saya ulangi untuk yang kesekian kalinya, kita tidak sedang menjustifikasi siapapun. Hilangkan dari benak itu. Kita juga tidak boleh kemudian merasa congkak dan merasa saya yang pasti benar, saya yang paling benar. Kalau ukur kebenaran dilihat dari apa yang menjadi dasar perbuatan atau ucapan atau keyakinan kita. Quran, sunnah, pemahaman as-salafus salih, itulah kebenaran. Siapapun Anda, siapapun kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyatakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 terancam berada di neraka. Tuh, sudah mulai. Kita tidak lebih tidak kurang menyampaikan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak harus menjadi justifikasi karena kita tidak bertugas ini di surga, ini di neraka. Tidak boleh. Tetapi keterangan hadis ini dipahami sebagaimana mestinya. Orang-orang yang tidak menempuh jalan ahlu sunnah wal jamaah terancam untuk berada di neraka wal-iyadzubillah. Adapun kepastian dan ketentuan di neraka atau di surganya, Allahu a'lam. Kita bukan perwakilan Allah untuk menetapkan ini di surga, ini di neraka. Tapi kita punya tugas yang sama. Kita semua meniti, menempuh jalan yang telah disebutkan akan selamat dari ancaman neraka tadi. Siapa mereka al-jamaah itu tadi? Dari awal kita sebutkan. Yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Tidak suka perpecahan. Mereka ingin bersatu. Tapi belum ini sudah dikelompokkan Ustaz. Pengelompokan ini bukan pengelompokan yang berarti kita menjustifikasi orang. Justru ini adalah kewaspadaan yang membuat kita mawas diri. Ayo jadilah kelompok yang satu yang terselamatkan dari ancaman neraka. saya tidak tahu, dia tidak tahu, Anda tidak tahu, mereka tidak tahu, tidak bisa memastikan. Tapi berusaha, wajib. Berprasangka baik, harus. Memastikan, tidak bisa. Ayo, ayo tempuh jalannya agar kita menjadi al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terselamatkan menjadi an-najiyah, selamat karena mereka senantiasa berpegang teguh di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat At-Tirmidzi, tadi riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa mereka yang satu itu wahai Rasul, "Ma ana 'alaihil yauma wa ashhabi." Mereka adalah siapapun yang selalu mengikuti apa yang aku jalankan hari ini, saat ini, dan begitu pula para sahabatku. Quran, Sunnah, As-Salafus Salih. Menjadi semakin terang. Quran, Sunnah, para sahabat, As-Salafus Salih. Seperti ini harga mati. Tidak bisa saya pahami Al-Quran sendiri. Saya pintar. Saya doktor dalam bidang bahasa Arab. Saya profesor dalam bidang tafsir. Saya mau tafsirkan sendiri ayat Al-Quran sesuai dengan pemahaman saya mampu. Agama Islam punya sekian banyak keistimewaan. Salah satu di antaranya adalah bicara tentang Islam pasti akan bermuara pada yang namanya riwayat. Semuanya akan bermuara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kepada beliaulah wahyu diturunkan. Kenapa kita salatnya begini? Allahu Akbar, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga? Allahu Akbar. Seseorang ingin berinovasi, Allahu Akbar. Boleh? Kenapa? Islam bermuara pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya baca surat Al-Fatihah. Saya jagoan bahasa Arab. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Tidak bisa benar. Tidak mungkin bisa benar. Karena Islam itu sudah pakem wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana Islam mengajarkan seseorang itu membangun masjid? Emang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ilmu tentang arsitektur bangunan? Seorang ibu ingin bikin kue. Emang Islam mengajarkan dalam Quran Sunnah ada itu? Ini dicampur ini akan jadi demikian. Islam mengcover itu semua? Iya. Bagaimana ceritanya? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Islam tidak tutup mata tentang kebaikan duniawi selama tidak melanggar ketentuan syariat. Maka Islam tidak mengharamkan ini kecuali jika ada pelanggaran syariat di dalamnya. Islam tidak melarang ini kecuali jika ini melanggar tuntunan syariat Islam. Islam memberikan toleransi selama koridornya tidak dilanggar. Maka ketika seseorang selalu menjadikan basicnya, fondasinya di dalam menjalankan agama ini adalah Al-Quran, Sunnah, As-Salafus Salih, maka dia akan menjadi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris satu garis yang lurus. Berapa garis? Satu. Kemudian beliau menggaris di samping kanan dan kirinya garis-garis yang banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza sabilullah wa hadhihi sabil." Ini adalah jalan Allah dan ini jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minhu syaitanun yad'u ilayhi. Pada setiap jalan-jalan ini terdapat syaitan yang menarik-narik, yang menggelincirkan kita untuk masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku. Satu. Ini adalah jalanku. Satu. Fattabi'uhu, dan ikutilah jalan yang satu itu. Bagi sebagian ikhwah yang mungkin sudah belajar bahasa Arab, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah abhamir, kata ganti. Untuk kata ganti yang tersambung menunjukkan satu adalah hu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian semua jalan yang satu ini. Allah tegaskan, wala tattabi'is subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain tadi. Jangan. Kenapa? Ada resiko? Ya, apa resikonya? Fatafarraqu bikum an sabili. Jalan-jalan tersebut akan membuat kalian tercerai-berai, menjauh, meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala yang satu tadi. Dengannya subhanallah. Jadi ini wasiat Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan Allah yang Allah wasiatkan agar kita menempuhnya. Inilah jalan al-firqatin najiyah at-taifatul mansurah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma." Aku tinggalkan untuk kalian dua. Kalian tidak akan tersimpang jalan jika mengikuti keduanya. Kitabullah wa sunnati. Kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, sebetulnya kami sudah paham dengan semua yang Ustaz jelaskan itu, kami sudah paham. Namun pada kenyataannya Ustaz, kadang-kadang kami itu begini, kami itu begitu. Jalan keluar pada kondisi-kondisi yang kita hadapi dan kita merasa buntu untuk menjawabnya, jalan keluarnya adalah berilmu, belajar. Karena terkadang permasalahan itu terjadi bukan satu tambah satu sama dengan dua, tetapi memang perlu ditanyakan kepada para ulama, dilihat dari sudut pandang dalil yang lain, hadis yang lain, kemaslahatan yang lain, sehingga Islam tidak membenarkan adanya tafarruq, perpecahan. Ustaz, seandainya itu sudah terjadi, seandainya itu sudah terjadi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkannya sejak 14 abad yang lalu lebih, akan terjadi banyak perseteruan, perpisahan, perbedaan. Dikasih solusi. Bagaimana solusinya tadi? Alaikum bisunnati. Ayo kembali. Kembali kepada sesuatu yang akan menyeragamkan kalian. Ustaz, tapi saya berseteru sama dia, saya berselisih dengan dia tentang sebuah permasalahan. Buang rasa benci, kedepankan saya harus mendapatkan kebenaran. Buang egois diri, tidak mau mengakui kebenaran, buang. Itu penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56. Dari pertengahan ayat Allah menyatakan fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Jika kalian berselisih, jika kalian tak sependapat, jika kalian tak sejalan, maka persatukanlah perbedaan tersebut dengan mengembalikannya kepada standar yang pakem sudah. Standar yang pakem ini telah diturunkan atas nama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang terbaik, pasti yang paling benar. Karena dari Allah. Maka tinggal ikuti. Farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasul. Dan dengan demikian kita menghindar dari berkata-kata atas nama agama tapi menurut saya rasa-rasanya begini sebentar. Kalau menurut saya itu nanti akan ada orang lain merasa boleh untuk mengatakan juga, tapi kalau menurut saya nanti ada orang yang ketiga tidak sependapat dengan yang pertama dan kedua, dia akan muncul dengan pendapat yang ketiga, tapi kalau menurut saya keempat, kelima, seratus, seribu, kapan umat ini akan bersatu? Jadi bagaimana Ustaz? Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, Al-Quran, As-Sunnah, dengan hati yang bersih, tanggalkan semua egoisme diri, tanggalkan kebencian, tanggalkan kedengkian, bersemangatlah untuk meniti jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dan Al-Hadith, pemahaman as-salafus salih radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Suatu ketika Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat beberapa orang sedang melakukan sesuatu yang keliru. Kemudian Abdullah bin Abbas memperingatkan mereka, mengingatkan, menegur mereka. Mereka menyatakan, enggak, Abu Bakar saja begini kok pendapatnya, Umar saja kok begini pendapatnya. Maka Abdullah bin Abbas berkata, Allahum sayahla'um. Aku khawatir melihat mereka akan binasa. Aqulu lahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna Abu Bakar wa Umar. Aku ingatkan kepada mereka ini perkataan Rasulullah. Mereka membantah, enggak, ini kan perkataan Umar, ini perkataan Abu Bakar. Subhanallah. Jadi kalau sudah ada Al-Quran, ada hadis, ditandingkan, dibenturkan dengan Abu Bakar dan Umar saja, ini berpotensi menghadirkan kebinasaan. Apalagi kalau menurut saya dia siapalah dibandingkan Abu Bakar, siapalah dia dibandingkan Umar. Standarnya pakem Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kira-kira akan ada pertanyaan ini? Ternyata masih banyak sekali. Saya akhiri dengan satu hadis. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansuratun la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah." akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, kata Rasul. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku, zahirina alal haq, selalu jelas, selalu menang, selalu muncul di atas kebenaran. Mansuratun, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi saya lihat itu ada katanya masjid milik seorang dai salafi dibakar, tidak boleh dibangun dan lain sebagainya. Berarti kalau memang selalu ditolong oleh Allah, kenapa itu begitu? Yang mengalami ujian dakwah bukan hanya seorang ustaz di zaman ini. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Dibakar ya kuat. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam? Bagaimana Nabi Lut alaihissalam? Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa, dicaci, dimaki, diancam, dibunuh? Tapi mereka akan senantiasa dijaga dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mereka senantiasa berada di atas kebenaran. Kapan saja mereka menyimpang dari kebenaran, Allah tidak akan berikan janji kemenangan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirat semuanya, kitab Minhajul Firqatil Najiyah Wa'ifatil Mansurah layak untuk dikaji secara intensif. Kami berharap di kotak-kotak ini dikaji terus-menerus secara intensif oleh para asatidz yang ada padanya, dan bersemangatlah kita semua di dalam mengikuti majlis-majlis ilmu, tidak pandang usia, tidak pandang jarak atau waktu. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga taufiknya untuk kita agar kita berjalan di atas jalan al-firqatil najiyah wa ta'ifatil mansurah, yang senantiasa tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mengetahui kebenaran, namun mereka juga paling mengasihi manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ahli sunnati hum a'lamun nasi bil haqq wa arfaquhum bil khalq. Ahli sunnah wal jamaah, ta'ifatul mansurah, azriqatul najiyah, adalah siapapun yang paling mengenal kebenaran, namun mereka berkasih sayang kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana mengklasifikasi dan mengkategorikan itu adalah bid'ah atau bukan? Karena keterbatasan kami untuk mempelajari secara rinci menyebabkan kami tidak tahu. Ini ada dalilnya atau tidak? Tadi kan sudah dikasih. Bagaimana solusinya? Belajar. Dan ilmu tentang Islam itu bukan ilmu yang ada dalam genggaman tangan kemudian diberikan selesai semuanya. Masih sangat banyak ilmu tentang Islam yang belum kita ketahui. Ibaratnya kita ini berdiri di pinggir pantai, dan ilmu tentang Islam adalah lautan yang tidak berkesudahan. Semakin kita mengarungi, semakin kita merasa kita akan mungkin tenggelam. Karena ilmu tentang Islam sangatlah banyak untuk dipelajari. Dengan berilmu, dengan belajar, insya Allah kita akan jadi mengetahui ini bid'ah atau bukan, ini tuntunan Nabi atau bukan. Dengan ilmu. Karena ilmulah yang akan menjadikan seseorang bisa membedakan ini hak, ini batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kira-kira jawabannya sama atau tidak? Tidak mungkin sama. Siapapun yang berilmu tentang ilmu apapun, dia tidak bisa disamakan dengan siapapun yang tidak berilmu tentang ilmu tersebut. Tidak setiap orang bisa menjalankan alat kamera ini dengan baik. Betul atau tidak? Siapa yang bisa menjalankannya dengan baik? Orang yang berilmu, maka mereka ilmu berilmu di bidang tersebut. Suatu ketika Nabi SAW melewati kaum Ansor. Kaum Ansor itu siapa? Penduduk asli kota Madinah. Yang secara kultur mereka itu kulturnya adalah bercocok tanam. Mereka lebih mengerti tentang pertanian, bercocok tanam, terutama adalah berkebun kurma, daripada penduduk Mekah yang mereka kulturnya adalah perniagaan, berdagang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati kaum Ansar dan melihat mereka sedang melakukan talqih, melakukan penyemaian agar muncul buah kurma. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan lakukan itu. Biarkan saja." Mereka pun melihat bahwa ini adalah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung tinggalkan. Ternyata pada saat waktunya panen tidak ada yang jadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang hal tersebut, beliau menjawab, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Antum lebih mengerti tentang perkara-perkara dunia. Maka perkara dunia selama tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam, Islam terbuka. Islam terbuka. Apa yang termasuk bid'ah, apa yang bukan bid'ah, mana yang tauhid, mana yang menyelisih tauhid, tidak mungkin kita ketahui secara terperinci kecuali dengan belajar. Wallahu a'lam. Jika bukan amalanmu, jika bukan seperti amalanmu, jangan mudah membid'ahkan orang. Dari satu sisi benar. Ketika kita belum berilmu sepenuhnya tentang sebuah amalan, dia ini bid'ah atau tidak, yang saya ketahui kebenarannya memang bukan seperti itu. Kita tidak boleh kemudian tanpa dasar ilmu menjustifikasi ini bid'ah atau bukan. Tapi dari sisi yang lain, bahwa ketika kita berkata perbuatan tersebut bid'ah, kita tidak sedang menilai orangnya. Perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak lakukan. Saya ingin membaca Al-Quran dalam sholat tahajud yang lama, tapi saya hanya hafal surat-surat pendek. Maka dengan inisiatif sendiri, sekedar menganggapnya baik, saya baca Al-Fatihahnya 20 kali. Baik, Al-Fatihah Ummul Kitab 20 kali, baik. Dari mana kita tahu bahwa itu baik? Kesimpulan kita, jangan. Dalam kaidah disebutkan hukum asal sebuah ibadah itu tidak dilakukan sampai kita mengetahui ada dalil yang menuntunkan kita untuk melakukannya. Berbeda dengan sesuatu yang kita konsumsi, kita makan, kita pakai, maka hukum asalnya mubah sampai diketahui bahwa itu memiliki unsur keharaman, maka kita tinggalkan. Apa hukumnya minum di air ini? Minum air di gelas ini, apa hukumnya? Hukumnya mubah sampai saya tahu bahwa ini telah ditetesi oleh sianida. Menjadi beracun, menjadi haram, tidak boleh saya minum. Kenapa? Beresiko untuk menghilangkan nyawa, berubah. Tapi hukum asalnya mubah. Tetapi ibadah, hukum asalnya tidak boleh. Saya sehat, saya kuat, saya sedang semangat, saya mau sholat subuh 10 rakaat. Hukum asalnya boleh atau tidak? Apakah kita katakan boleh, hukum asalnya boleh sampai ada dalil larangnya? Keliru. Ibadah. Dalam hal ibadah, hukum asalnya tidak kita lakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu dilakukan. Wallahu ta'ala. Bagaimana memotivasi diri lepas dari kemaksiatan yang bolak-balik tercebur ke sana, terutama maksiat dari HP. Bayangkanlah bahwa satu jam lagi kita meninggal dunia. Zikrul maut. Bayangkan jika sesaat lagi setelah melihat kemaksiatan melalui handphone meninggal dunia. Sudah siap? Jika belum, maka jangan lakukan. Atau kemaksiatan yang lain. Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat dan mengawasi kita dimanapun kita berada. Mendengar secara terperinci apapun yang kita ucapkan atau kita dengarkan. Dan para ulama berpesan, ketika kita bermaksiat, jangan sekedar memperhitungkan, ah ini kan dosa kecil, gak apa-apa. Kalau dosa besar, baru saya hitung-hitungan. Kalau dosa kecil, gak apa-apa. Jangan sekedar melihat dosa itu besar atau kecil, tapi lihatlah siapa yang sedang didurhakai dalam kemaksiatan itu. Jika yang didurhakai adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa kecil itu pun menjadi berat baginya. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bagi seorang mukmin satu dosanya itu seperti dia sedang duduk di bawah gunung yang siap menjatuhi dirinya. Satu dosa seperti itu. Dia membayangkan bahwa satu dosanya, karena dia seorang mukmin, seperti halnya dia sedang duduk di bawah sebuah gunung yang siap untuk jatuh ke atas dirinya. Sementara seorang yang fajir, seorang yang hatinya buruk, seorang yang tidak pernah peduli dengan kebaikan hidup dunia apalagi akhirat, seseorang yang lalai, maka dia melihat tumpukan dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidung. Dia sekedar mengisyaratkan dengan tangannya, kemudian lalat itu diperkirakan akan terbang. Ini bukan seorang mukmin. Seorang mukmin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian ataupun di tengah keramaian. Seorang mukmin takut kepada ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, baik ancaman yang berat ataupun ancaman yang ringan. Seorang mukmin takut masuk ke dalam dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala melalui perbuatan apapun. Maka ditinggalkan. Motivasilah diri sendiri agar betul-betul bisa langsung masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa adab. Ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, apakah ajakan untuk memberontak, apakah ajakan untuk berbuat kemaksiatan, ataukah ajakan-ajakan yang lain, yang dibungkus dengan kado seakan-akan baik. Dan setelah kita mengetahui, dijelaskan oleh para ustaz dalam majelis ilmu secara ilmiah, apa hukum ini, apa hukum itu, sudah tahu dia, maka dia ingin meninggalkannya. Tapi terkadang ajakan-ajakan teman sekitar, bagaimana sikap kita menghindar? Kita berusaha untuk menghindar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara nilai kebaikan Islam seorang hamba adalah ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dia tinggalkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Disitulah bisa dilihat nilai kebaikan kualitas Islam seorang hamba. Maka kita hindari ajakan tersebut dan kita beralih kepada yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Dari mana asal muasal kebiasaan ngalap berkah dari seseorang yang dianggap salih? Bermula dari al-ghulu, sikap kelewat batas, dipuji lebih dari batas semestinya, dimuliakan lebih dari batas semestinya, dikultuskan seakan tidak memiliki kesalahan, dicarikan 1001 alasan kalaupun orang tersebut melakukan kemungkaran, oh enggak, dia itu sedang demikian. Seakan-akan semua yang ada dari orang yang dianggap soleh tersebut adalah orang-orang yang berhak untuk dimuliakan lebih dari semestinya. Dan memang inilah sebab pertama kali terjadinya kesyirikan di atas muka bumi. Dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh adalah asharatu qurun, 10 qurun. Qurun adalah jamak, bentuk jamak dari qarn. Maknanya bisa satu dari dua, bisa berarti abad, sehitungan satu abad adalah 100 tahun. Berarti kalau 10 tahun berarti hitungannya adalah 1000 tahun. Atau bisa juga maknanya adalah generasi. Satu generasi melahirkan, kemudian generasi yang kedua memiliki keturunan, generasi yang ketiga, terus 10 generasi. Berarti tidak ada patokan tahun, tetapi adanya patokan keturunan, lapisan garis keturunan. Antara Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Nuh alaihi salam ada 10 generasi atau 10 abad. Kulluhum ala tauhid, semua mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid. Sampai di zaman kaum Nabi Nuh alaihi salam didapatkan 5 orang salih, Wad, Suwa', Ya'uz, Ya'uq, Nasr. Allah sebutkan dalam surat Nuh, ini orang salih, tidak ada problem pada mereka, mereka orang salih. Tatkala mereka meninggal dunia satu persatu, mulailah syaitan membisikkan, dan syaitan juga punya tahapan dalam menggelincirkan anak manusia. Yang pertama kali dihembuskan, dibisikkan oleh syaitan di tengah-tengah kaum Nabi Nuh adalah, hai, itu 5 orang. Bukan menggambar lukis, tetapi membuat patung dengan bentuk mereka. Belum disembah, hanya sekedar diingatkan. agar selalu menghormati jasa-jasa mereka, mengenang kebaikan-kebaikan mereka, karena mereka memang orang saleh. Generasi pertama selamat hanya sekedar melukis atau membuat patungnya. Belum ada kesyirikan, tapi ternyata gambar atau patung itu menjadi sumber atau pintu kesyirikan. Pada generasi berikutnya, ketika ilmu semakin terkikis dan dilupakan, mereka pun memuji-muji secara berlebihan dan menyembah. Pujian yang berlebihan, menyanjung yang berlebihan, dapat berpotensi besar menyebabkan seseorang jatuh kepada kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuquruni kama afratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana 'abdun, faqulu 'abdullahi wa rasuluhu." Jangan kalian melakukan itra, memuji yang berlebihan, menyanjung, memuliakan yang berlebihan, sebagaimana itra itu terjadi pada kaum Nasara terhadap Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Ketika Nabi Isa dipuji lebih, apa yang terjadi ya? Dipujinya berlebihan, diklaim sebagai anak Tuhan. Dan supaya diklaimnya sebagai anak Tuhan itu menjadi lebih sempurna, diposisikan seperti Tuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan kalian melakukan itra, pujian yang berlebihan, sebagaimana itra itu terjadi pada kaum Nasara yang telah mengagungkan Nabi Isa alaihi salam lebih dari yang semestinya. Innama ana 'abdun, aku adalah manusia biasa. Faqulu 'abdullahi wa rasuluh, maka cukup katakan bahwa aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Maka muara asal muasal terjadinya ngalap berkah atau yang lain terhadap orang-orang yang dinilai saleh adalah sikap berlebihan terhadap mereka. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari Ana. Panitia menyiapkan hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Paling susah bikin pertanyaan. Pertanyaan pertama. Tidak usah tegang, Pak. Siapa yang paling berusia di sini? Siapa yang usianya 80 tahun ada? Masya Allah. Berapa usia Bapak? 80? 80? Masya Allah. Bapak masih bisa baca kah? Bisa baca? Bukan Al-Quran. Tak bisa baca? Apa? Hadiah nanti Bapak bisa hadiahkan kepada yang lain. Minta tolong diantarkan. Tidak saya kemasan. Pertanyaan berikutnya. Ini agak serius. Siapa yang bisa menyebutkan dalam surat apa, ayat berapa disebutkan ancaman bahwa Allah akan berpaling sejauh dia berpaling? Naam ya akhi. An-Nisa 115. Hah? Naam. Ayat tabir raya wasabi lil mu'minin muwallihi ma tawalla wa nusli janna wa sa'at masira. Fadal akhi. Barakallahu fiik. Mengapa di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus selalu kembali kepada pemahaman As-Salafus Salih, terutama para sahabat radhiyallahu anhum? Mengapa? Oh, ada dua. Tafadhal, silakan. Masya Allah, karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah generasi yang telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebenaran pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika terjadi kekeliruan pada pemahaman mereka terhadap Al-Quran atau As-Sunnah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskannya. Tafadhal ya akhi, barakallahu fiik. Mohon disampaikan ke belakang. Ayat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan tatkala beliau menggambar satu garis lurus dan menggambar di samping kanan kirinya banyak garis, kemudian beliau membaca ayat. Ayat apa tahu? Silakan. Akhwat Anda tidak mendengar ya? Al-Anfal ayat 153. Al-A'raf Al-An'am ayat 153. Hafal ayatnya? Baik, tafadhal silakan. Mohon diantarkan ke belakang. Yang sudah hafal ayat tersebut selain antum. Yang sudah hafal ayat tersebut dipersilakan. Ada? Hah? Ya apa? Coba silakan. Harga mati bahwa hanya ada satu jalan, tidak ada jalan yang lain. Ternyata ilustrasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan garis-garis ini untuk memaknai apa yang ada di dalam sebuah ayat, yaitu ayat dalam surat Al-An'am 153. Ada yang tahu ayatnya? Tafadhal. Ada yang tahu ya? Silakan. Agak keras suaranya, tidak terdengar. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqakum bi la'allakum tadhakkarun. Tafadhal, silakan diantarkan ke belakang. Jazakumullahu khair. Tanya ini sudah? Sudah? Ini saja kajian kesempatan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, memberkahi waktu dan usia kita, memberkahi kehidupan kita dan menutup hayat kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surga yang tertinggi al-Firdaus. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Jika ada kekeliruan pada penyampaian, maka dibuang saja kekeliruan tersebut, beralihlah kita kepada kebenaran Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.